Setiap seorang wanita. dulu sebelumnya. Andai ku curah rasa hati, mungkin kini ku kan tenang di sampingmu. Cintaku yang sempurna jadi aku.

Di saat ku sendiri. Dimanakah ayah bunda? pergi. Hanyalah ku ingin dikau sayang. Sampai hari ini ku tetap menunggu. Misalkan kau telah bahagia, aku turut gembira. Tapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku, mengapa tidakkah kau maafkan? Mengapa ku bertanya? Pergi, hanyalah ku ingin dikasadar. Mengapa tiada maaf darimu?

cinta kita. Yang menghapus duka, cinta kau balas dengan tuba. Mengapa, oh mengapa, terlanjut ku berjanji akan setia.

aku tak mengerti. Kau ingkari janjimu, aku takkan sanggup lagi menerima kepedihan ini. Sudahlah aku pergi, untuk apa menunggu janji yang tak pasti. Biarlah ku sendiri, akan ku bawa kepedihanku. Angin, dengar kata hati, nyanyi untuk semesta, bawa ke alam damaimu. Kelasku di sana kenal dirimu yang kini tersimpan di hati. Jalani kisah sembunyi, di hati itu tunggu senyum manismu kekasih. Usai tentang bel sekolah, kita nikmati yang ada. Seperti hari yang lain